Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ayakum. Kita lanjutkan pelajaran kita. Belajar kita Fathul Qorib Al-Mujib syarah Matan Ghoya wa Taqrib. Kita masih di kitab Thaharah. Ya, pembahasan tentang najis. Sebelumnya kita sudah membahas tentang tata cara menghilangkan najis ya. Yang diantara adalah najis mukhafafah, yang kemarin cara menghilangkannya adalah dengan diperciki, yaitu tanpa ada aliran air, sekedar diperciki, akan tapi juga disyaratkan air tersebut meliputi semua area yang terkena najis. Dan juga sifat-sifatnya juga harus dihilangkan. Sehingga caranya kemarin adalah dengan diperas atau dikeringkan lebih dahulu, kemudian diperciki. Kemudian untuk najis mughalladzah, yaitu dengan dicuci 7 kali, dicuci 7 kali, salah satunya dengan dicampur dengan tanah, dan tanahnya harus yang suci mensucikan, tidak bisa yang najis atau mutan najis atau mustakmal. Harus suci mensucikan dan yaitu dicampurkan di basuhan yang pertama adalah yang lebih utama. Kemudian beliau mulai menyebutkan untuk najis selain mukhafafah dan mughalladzah. Ya, qala al-musannifu wa syarihu rahimahullahu taala wa yuksalu min sa'iri ay baqi an-najasati marotan wahidatan. Wa fi ba'di nusakhi marotan. Ta'ti 'alaihi bisalas wa fi ba'di nusakhi wasalasatu. Bita afdalu. Wayuk salu dicuci. Ya, benda yang terkena najis ya, benda mutan najis. Baik itu wadah ataupun yang lainnya. Dicuci min sa'iri ay baqi an-najasat. Ketika terkena itu najis-najis yang lain. Sebelumnya kan dibahas najis air kencing bayi laki-laki ya, yang belum berumur 2 tahun, yang belum makan makanan selain ASI atau air susu ibu atau air susu hewan. Kemudian itu kalau terkena najis itu sudah kita bahas cara mensucikannya. Kemudian kalau terkena najis mughalladzah, yaitu najisnya anjing dan babi beserta keturunannya, maka sudah kita bahas pula cara mensucikannya. Nah, kalau najis yang lain, berarti yang lebih banyak adalah di sini mutawasithah ya. Ini yang najis-najis selain mukhaffafah, selain mughalladzah, maka masuknya kategori mutawasithah. Kata beliau, kalau najis yang lain dibasuh, dicuci marotan wahidatan. Marotan wahidatan. Yaitu dibasuh 1 kali saja. Wafibak di ba'di nusakhi, di sebagian naskah itu marotan. Ya. Dan tapi marotan wahidatan di sini yaitu syaratnya tadi ya, dihilangkan ainya, kemudian sifat-sifatnya. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, itu ketika membahas cara membersihkan benda yang terkena najis air kencing, baul atau raus, yaitu kotoran berak. Atau pembahasan sebelumnya. tentang ketika membasuh. Ya, betul. Nah, di situ sudah disebutkan yaitu tidak boleh tersisa apa rasa. Kecuali nanti tidak mungkin dihilangkan. Dan tidak boleh pula tersisa dua sekaligus warna dan bau dalam satu tempat. Tapi kalau warna saja atau bau saja, ya, maka tidak mengapa jika sulit dihilangkan, ditoleransi. Nah, kalau ini maksudnya tadi, ya sama seperti yang pernah dibahas sebelumnya, dibasuh satu kali saja, ya dengan cara tadi sudah hilang ain dan sifat-sifatnya. Ta'ti alaihi as-salas. Kemudian kalau dengan tiga kali di sebagian naskah redaksi as-salas satu bita, maka afdolu itu lebih baik. Kalau menghilangkan najis itu satu kali sudah cukup. Tapi kalau kita lakukan tiga kali itu yang lebih baik. Ya, sudah selesai itu cara menghilangkan najis. Dari tiga macam najis sudah kita pelajari tata cara menghilangkannya. Kemudian beliau membahas tentang husalah. Husalah ini sebenarnya sudah kita bahas ketika kita mempelajari macam-macam air mustakmal, ya kan? Air mustakmal bisa berasal dari air yang bekas digunakan untuk mengangkat hadas, bisa pula digunakan bisa pula berasal dari air yang bekas digunakan menghilangkan najis. Ya. Seperti itu sudah pernah kita bahas, kita baca lagi karena di sini disebutkan ana husalatan najasati ba'da taharatil mahalli al-maghsuli tahiratun inin fasolat ghaira mutaghayyiratin wa lam yazid waznuha ba'dan fi soliha amma kana ba'da tibari miqdari ma yatasharrabuhu al-maghsulu minal ma. Wa hadha idza lam yablugh khullataini fa in balaghahuma fa syartu adamu ataghayyuri. Ya, ini sampai di situ ibarahnya. Ana husalatan najasah. Husalah itu bekas air yang digunakan untuk menghilangkan najis. Yaitu ba'da taharatil mahal, setelah setelah benda yang terkena najis tersebut suci, tahiratun ba'da taharatil mahalli al-maghsuli tahiratun inin fasolat ghaira mutaghayyira. Yang kedua, air tersebut sudah berpisah dan tidak berubah. Ya. Satu tadi apa? Area yang disucikan itu sudah bersih, suci. Yang kedua, air yang berpisah tadi yang ditampung tidak berubah. Ya. Ketiga, walam yazid waznuha ba'dan fi soliha amma kana ba'da tibari miqdarima dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, walam yazid wazna, ukurannya, beratnya tidak bertambah. Misalnya beratnya 1 kilogram, ya nanti tetap 1 kilogram. Ba'dan fi soliha, setelah dia berpisah. Ya, setelah berpisah dari apa najis tersebut. Kemudian, Ba'da tibari miqdari ma yatasharabu al-maghsulu minal ma. Dengan memperhitungkan, yaitu ukuran miqdar, ukuran ma. Sesuatu yang yatasharabuhu. Yaitu air yang yatasharabuhu, yang diserap oleh al-maghsul minal ma. Jadi kan Air yang kita guyurkan di kain misalnya, maka ini kain ini kan menyerap, ya, menyerap air. Nanti kita ketika ngitung bekasnya yang ada di bawah di tampungan itu dikurangi dengan air yang diserap oleh kain tersebut misalnya. Hadza idza lam yablug qullatain. Ini jika airnya kurang dari dua kulah. Fa'in balaghuma, jika telah mencapai huma dua kulah, fasyartu, syaratnya adalah adamu taghayyur. Tidak ada perubahan. Ya mungkin kita lihatkan gambar. Kita pakai video. Sudah bisa terlihat belum? Ya, misalnya ini kain ya. Tes. Ya, ini kita ini kain ini terkena najis, ya. Maksudnya ini baru tadi ini kain terkena najis. Kemudian ini misalnya di ini ada penampung, kita punya tampungan ya. Air. Ini wadah untuk nampung air. Ini mahal namanya, magsul. Ini namanya kalau di ibarat tadi adalah al-magsul. Ya, di sini ada terkena najis. Ya, di sini misalnya apa? Terkena najis ini namanya al-mahal al-magsul. Yang disebut ini mahal magsul itu di sini apa? Yang terkena najis. Kemudian ini ada wadah, kita taruh bawah ya misalnya. Kemudian ini kita bersihkan. Caranya adalah sudah pernah kita sampaikan, air mendatangi najis. Namanya ini misalnya kita punya air ya. Kita punya air ini misalnya air ini. Ya, ini misalnya air kita tuangkan gini ya, atau keran. Nah, ini namanya air mendatangi najis. Ini najis, muta najis. Ini adalah air mendatangi najis. Ya. Atau ini misalnya. Nah, air mendatangi najis. Ya. Syaratnya begitu, air mendatangi najis. Kalau najis mendatangi air, ini air kurang dari dua kulah sedikit, ini ada najis kita masukkan. Ya sudah di sini, maka di sini sudah najis semua, karena apa? Air kurang dari dua kulah terkena najis langsung dihukumi najis meskipun tidak ada perubahan. Maka syaratnya tadi agar air bekas mencuci benda najis itu dihukumi mustakmal. Mustakmal berarti apa? Suci tapi tidak mensucikan. Syaratnya adalah ini najis, air yang mendatangi najis. Nah, baik, itu gambarnya seperti itu. Kemudian tadi disebutkan syarat pertama yaitu yaitu ba'da taharatil mahal al maghsul. Ya. Ini mahal al maksul ini harus apa, suci. Syarat pertama ini harus suci. Ketika airnya apa diguyurkan kemudian jatuh ke bawah, ini harus suci syaratnya. Selama ini belum suci, maka air yang di bawah tadi yang di apa wadah itu dihukumi najis. Ini syarat ini harus suci. Selama ini belum suci, di bawah pasti najis. Di ibarah kitab yang lain itu ya pokok intinya di sini saja maksudnya, ini kalau masih najis maka najis. Ya, taip. Kita lihat ibarahnya ya, kita ulangi. Ya. Kita ulangi. Ana husalatan najasati ba'da toharotil mahalil maksul tohirotun. Afan. Tohirotun ini adalah khobar dari husalah. Husalah tadi, husalah ini. Ini husalah ya. Ini namanya husalah. Ini muta najis, kemudian diguyur dari atas. Bekasnya di sini, Ini namanya husalah. Husalah ini di sini disebutkan tohirotun suci. Jenis ini suci, tapi mustakmal ya. Suci, ba'da toharotil mahal al-maksul. Setelah ini disucikan. Ya. Jadi tohirotun di sini khobar atau isim. Isim dari apa? Khobar dari anak. Khobar dari anak. Isim anaknya husalah. Anna husalatan najasati ba'da toharotil mahali al-maksuli tohirotun. Ini adalah khobar dari anak. Jadi ini husalahnya suci setelah ini disucikan. Ininfa sholat, yang syarat kedua, ininfa sholat wairo mutagoyiroh. Jika sudah apa? Dia berpisah, ini di sini, husalahnya ini sudah berpisah di dari najis, dari berpisah dari sini. Ini kan air juga di sini, kemudian masuk ke sini, inak, ini kan sudah berpisah. Ya ini husalahnya wairo mutagoyiroh. Kita lihat nggak ada perubahannya di sini. Tidak ada perubahannya. Tetap air tidak ada perubahan di salah satu dari tiga sifat ya, warna, rasa, bau. Ya, ini berarti syarat kedua terpenuhi, ya kan? Kemudian syarat berikutnya walam yazid waznuha ba'dan fi sholiha amma kana ba'da tibari miqdari ma yatasarrafu al-maksul minal ma. Tadi ya. Kita guyurkan ini misalnya air 1 kg. Maka secara teori gampangnya, makanya bekasnya di sini harus 1 kg. Sehingga nanti ini dihukumi memenuhi syarat. Syaratnya kan tadi ada yang satu di sini suci, yang kedua sini tidak berubah, yang ketiga tidak bertambah beratnya. Gampangnya kalau ini diguyurkan 1 kg, di sini 1 kg, sudah berarti tidak ada penambahan, berarti terpenuhi syarat. Akan tapi kita lihat kain ini kan menyerap air. Kita guyur 1 kg misalnya. Kain ini menyerap berapa? Ya, ini dipertimbangkan, dihitung. Nah, ini hanya teknis sebenarnya, penjelasan teknis. Intinya adalah beratnya itu tidak bertambah. Nah, kan tapi dalam cara menghitungnya ini ada pertimbangan ini tadi yang ini namanya kan ma yatasarabuhu al-maksul minal ma. Maksul ini menyerap ma air berapa? Ya diperkirakan. Ya. Misalnya 1 kg. Misalnya ini menyerap misalnya berapa? 0,1 kilo. Misalnya. Berarti kalau dia jatuh di sini 0,9 ya di sini 0,9 bertambah enggak? Berarti enggak bertambah. Karena apa? 1 kg dikurangi ini yang diserap 0,1 kg. Nah, sehingga di sini otomatis 0,9 berarti nggak bertambah ya, itu maksudnya diserap oleh ini. Kemudian juga ada satu lagi yang tidak disebutkan di syarah, di syarah disebutkan yaitu mempertimbangkan pula kotoran yang dilepas oleh ini, kotoran yang suci ini kan ada kotorannya, ada debu, ada tanah misalnya, ini misalnya ada, kemudian dia ketika diguyur kotoran juga masuk ke sini. Nah, kita tadi sudah selesai membahas 1 kg dikurangi 0,1 menjadi 0,9 tidak bertambah. Nah, kemudian ada pertimbangan lain tidak disebutkan dalam syarah. Ini melepas kotoran non najis, suci. Masuk ke sini. Nah, ini diperhitungkan kira-kira kotorannya berapa? Misalnya kotorannya adalah 0, berapa? 0,05 ya. Sehingga di sini nanti 1 kg itu dikurangi 0,05 ya. Seperti itu. Sehingga ditambah 0,05 tadi, ditambah itu. Ulangi lagi ya. Ini terkena najis air 1 kg. Kemudian 1 kg terserap ini 0,1. Berarti 0,9. Tapi di sini membuang kotoran 0,05. Berarti 0,9 tambah 0,5. 0,5 ini adalah kotoran dari sini. Maka kalau seperti itu, ini tidak bertambah ukurannya, beratnya. Nah, beda kalau misalnya ini 1 kg. Diserap 0,1, ada kotoran 0,05. Di sini kok sampai 1 kilo lagi, berarti ada penambahan. Seperti itu. Baik, semoga bisa dipahami apa gambarannya. Kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Tadi itu kalau airnya kurang dari 2 kulah. Sekarang jika hadza idza lam yablugh kulataini, jika tidak mencapai 2 kulah. Karena ini air mustakmal tadi kan air yang kurang dari 2 kulah. Fa in balagha huma, jika telah mencapai huma 2 kulah, fasartu ada mutaghayyir. Jadi kalau sudah 2 kulah, tadi kita guyurkan banyak. Kemudian sampai berapa? 200 liter. Untuk menghukumi air suci atau tidak, ya, di bawah tadi, udah berarti dilihat saja berubah enggak. Kalau enggak berubah, suci. Dan tidak ada mustakmal kalau air lebih dari 2 kulah. 2 kulah atau lebih, tidak mustakmalnya. Jadi suci dan mensucikan, Allahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Walama faruqa al-musannifu mimma yadhuru bil ghusli. Enggak, ketika al-musannif telah al-musannif al-imam Abu Syuja' rahimahullahu taala ketika telah selesai menjelaskan tentang yaitu benda-benda yang bisa dicuci dengan dibasuh, dicuci, syara'a beliau memulai mimma yadhuru bil istihalati. Beliau memulai menjelaskan benda yang menjadi yadhuru, menjadi suci, bil istihalah, dengan cara istihalah. Apa itu istihalah? Wa yanqilabu syai'i min sifatin ila sifatin ukhra. Yaitu berbaliknya, berubahnya. Ya. Berubahnya suatu dari satu keadaan, sifat ke keadaan yang lain. Dari najis menjadi suci dalam ilinya. Kemudian kata beliau, wa idza takhallalatil khamratu, jika khamrah itu khamr, takhallalat dia berubah ya menjadi cuka, khalan cuka. Khamrah itu khamr, itu ada yang mengatakan ditambah tak khamrah, ada yang tanpa tak, tapi yang lebih fasih tanpa tak khamr. Wa idza takhallalatil khamratu wa hiya almutakhazatu min ma'in min ma'il 'ainabi muhtaramatan kanatil khamratu amla. Wa ma'na takhallalat sarat khallan wa kanat sayru ratuha kholan binafs ya tahurat. Ini titik sampai situ ya. Kalimatnya titik sampai situ. Itu karena ini tahurat. Di situ kan tahurat jawab syarat dari idza takhallalat. Ya. Idza takhallalatil khamratu. Kalau matanya kan begitu. Binafs ya tahurat. Jika khamr berubah menjadi cuka dengan sendirinya, tahurat khamr menjadi suci. Kata pensyarah, wahya al-mutakhazatu min ma'il 'inab. Khamar adalah terbuat dari perasan anggur. Ya. Ini di sini kan khamrah, maksudnya itu terbuat dari perasan anggur. Muhtaramatan kanat al-khamratu amla. Baik itu khamarnya muhtaramah atau khomernya tidak muhtaromah. Jadi khomer itu ada yang muhtaromah, ada yang ghairu muhtaromah. Yang muhtaromah itu, ya, jadi diperas khomernya itu perasan dari anggur, tujuannya bukan untuk menjadikan, untuk dibuat khomer. Ya. Ya untuk apa? Ya untuk cuka. Dia dibuat khomernya ini akan dijadikan cuka. Ini namanya khomernya muhtaromah. Ya. Atau dia memeras anggur tidak memaksudkan, intinya tidak memaksudkan untuk dijadikan khamar, untuk dimanfaatkan khamar tersebut. Kemudian amla atau tidak muhtaromah, yaitu jika dia memang dia diperas untuk tujuan dijadikan khamar, ya, untuk tujuannya dijadikan khamar. Maka ini namanya tidak muhtaromah. Nah, bedanya apa? Kalau muhtarom, kalau ghairu muhtaromah itu wajib ditumpahkan. Ya, wajib ditumpahkan. Karena dia tidak muhtaromah. Jadi sebelum jadi cuka, ya dia tumpahkan. Kemudian termasuk juga yang muhtaromah ya. Tadi yang muhtaromah apa? Yang tidak di, yang dia diperas bukan untuk tujuan khamar, misalnya untuk tadi untuk cuka. Atau ini yang memeras adalah orang kafir, maka ini muhtaromah, ya, bukan orang muslim. Tadi perinciannya adalah untuk orang muslim. Kalau orang kafir ini muhtaromah ya, ini nggak boleh di apa? Jadi kalau muhtaromah tidak boleh tidak ditumpahkan. Baik, ini hanya untuk menjelaskan bahasanya khomernya ini mencakup yang muhtaromah ataupun tidak muhtaromah. Hukumnya sama maksudnya. Wa makna takhallalatil, wa makna takhallalat, arti dari takhallalat adalah sorot khollan. Khomer menjadi khol, menjadi cuka. Wa kanat sayru ratuha khollan, dan keberadaannya, perubahannya menjadi, dan perubahannya menjadi khol, cuka tersebut adalah binafsiha, dengan sendirinya. Ya. Tidak diberi tambahan zat lain. Maka kalau seperti itu, ketika khamar berubah menjadi cuka dengan sendirinya, tahurat, maka menjadi suci. Karena sudah istihalah tadi. Wakala lau takhallalat binaqliha min syamsin ila zilin wa aksihi. Demikian pula, jika dia menjadi cuka, dengan dipindahkan dari tempat yang terkena terik sinar matahari ke tempat yang teduh, atau sebaliknya dari yang teduh ke tempat yang terkena terik sinar matahari dalam rangka untuk misalnya lebih mempercepat perubahannya. Nah, ini juga tidak masalah, artinya menjadi suci. Ini masih masih diikutkan hukum suci dengan sendirinya. Kalau tidak kata suci tidak dengan sendirinya apa? Kata beliau wa in lam tatakhallalil khamratu binafsiha. Jika khamar tidak berubah menjadi cuka. Jika khamar tidak berubah menjadi cuka dengan sendirinya, bal akan tapi khulilat berubah menjadi cuka bitorhi syai'in, dengan memasukkan suatu fiha di dalam khamrah, khamrah tersebut. Ya. Lam tadhur, maka khamar tidak menjadi suci. Ya. Meskipun tadi sudah menjadi cuka, ya kan? Tidak bisa menjadi suci, ya. Karena dia tadi bitorhi syai'in, karena memasukkan zat lain di situ. Ya. Jadi intinya kalau ada tambahan zat lain, tidak bisa menjadi suci, ya, khamarnya. Tapi kalau berubah dengan sendirinya bisa menjadi suci. Dan di sini meskipun yang dimasukkan adalah benda suci, ya, meskipun benda suci. Benda suci tersebut dimasukkan dalam khamar dalam rangka untuk percepat misalnya perubahan khamar menjadi cuka, maka ini juga tidak bisa menjadi suci. Karena apa? Tadi ada torh memasukkan, melemparkan syai' suatu benda lain. Kecuali dalam satu keadaan, yaitu benda yang dimasukkan dalam khamar itu benda suci, kemudian sebelum menjadi cuka, benda tersebut diambil dan benda tersebut tidak ada yang memisahkan diri mencampuri khamar. Nah, ini baru tidak mengapa. Ya, sebelum menjadi cuka. Jika tidak demikian maka tetap najis. Kalau dia sudah menjadi sudah takholul kemudian diambil bendanya najis. Tapi kalau benda yang dimasukkan benda najis ya sudah ya. Jadi najis. Tidak bisa menjadi suci. Kemudian kata beliau wa idza tahuratil khamratu. Jika khamarnya menjadi suci karena dia berubah dengan sendirinya menjadi cuka, maka tahura ya, maka tahura atau tahara dan nuha taba'an laha. Maka tanuha wadahnya menjadi suci tahura taba'an mengikuti laha lil khamrah. Masih ada yang bingung. Coba nanti ya. Ini kita lanjutkan dulu. Nah, tadi ini wadahnya menjadi suci ngikuti khamarnya. Nanti kalau wadahnya enggak suci kembali lagi jadi enggak bisa suci kan gitu. Karena dia bersentuhan dengan langsung bersentuhan dengan wadah. Jadi tadi kan khamar tadi, ya khamar itu kan benda cair, najis, terkena wadah, wadahnya itu ternajis sih. Ketika khamar berubah dengan sendirinya menjadi cuka, khamarnya tadi menjadi cuka menjadi suci cairan tersebut. Nah wadahnya bagaimana? Tadi kan sudah terkena khamar najis, ya. Maka kata beliau ini taba'an laha, suci taba'an laha, ngikuti khamar. Ya. Ya, ada yang model seperti itu ya. Jadi enggak perlu dibersihkan wadahnya itu. Jadi dihukumi suci. Kalau enggak dihukumi suci ya balik lagi. Tadi kan kena lagi di situ. Bersentuhan terus. Allahu a'lam bishawab. Nah, kita sudah selesai di bab najis, kita lanjutkan. Ini di fase terakhir ya, tentang darah. Darah yang biasa keluar dari wanita, farji wanita. Ini pembahasan tentang darah haid dan seterusnya ini pembahasan yang cukup detail ya. Tapi di sini insya Allah kita belajar yang dasar-dasar saja. Faslun wa yakhruju minal farji salah satu dima. Damul haidi wan nifasi wal istihadati. Qala al musannifu wa syarihu rahimahullahu ta'ala wa yakhruju minal farji salah satu dima'in. Keluar dari farjinya perempuan tiga macam darah. Tiga macam darah. Hanya tiga saja. Ya, jadi ada hanya tiga jenis darah. Jadi macam-macam darah keluar dari farji wanita hanya tiga. Ya, ya kayak apa? Aksamul kalimah ya. Kata aja tiga, hanya tiga aja. Isim, fi'il, huruf, darah cuma tiga saja itu ya. Ya, jadi simpel bahasanya ternyata ya luas. Yaitu kata beliau damul haidi darah haid, wan nifasi darah nifas, wal istihadhati darah istihadhah. Fal haidu darah haid huwa damu al khariju min sinil haidi, yaitu darah yang kharij keluar dalam usia haid. Maksudnya bagaimana usia haid ya? Usia haid itu adalah 9 tahun dan seterusnya. 9 tahun ke atas. 9 tahun kurang sedikit nanti ada toleransinya yang akan kita pelajari lebih lanjut. Jadi darah yang keluar dari farji perempuan, dari wanita yang sudah mencapai usia. Usia bisa keluar darah haid. Ya. Maksudnya adalah sinil haid. Ya, usia yang bisa sudah bisa keluar darah haid. Kalau 7 tahun, nah itu bukan darah haid. Karena usia 7 tahun belum belum usia yang bisa keluar darah haid, maksudnya seperti itu. Nah, ini darahnya keluar wa huwa tis'un sinina sebagaimana disebutkan bersyarah fa aksara. Wa huwa tis'u sinina yaitu 9 tahun fa aksara atau lebih. Ini takriban. 9 tahunnya adalah takriban. Takriban itu tidak mesti pas. Artinya dia boleh kurang posisinya. Boleh kurang. Dan boleh kurangnya adalah nanti dibahas lah ya. Ada nanti ya. Nanti. Intinya dia minimalnya 9 tahun ya, ada kurang sedikit. Min farjil mar'ati, dari farji perempuan. Ya, kalau darah haid ini dari aqsa, dari aqsa rahim. Jadi darahnya keluar dari aqsa rahim. Ya, rahim itu ada areanya. Kalau yang terdekat dengan jalan keluar dari dengan farji itu adna, terdekat. Kalau aqsa itu paling jauh ke dalam. Nah, darah haid keluar dari aqsa, aqsa rahim. Ya. Itu darah yang keluar dari farji perempuan yang dia sudah mencapai usia bisa keluar darah haid. Ala sabil sihah, yaitu dalam keadaan sehat. Ai, yaitu la ilatin, bukan karena penyakit. Bal lil jibillah, karena alami, tabii. Min ghairi sababil wiladati. Min ghairi sababil wiladati. Bukan karena sebab wiladah. Ya. Itu bisa sampai situ definisinya ya. Jadi bukan karena sakit, bukan karena kelahiran, wiladah melahirkan. Namanya darah haid. Sehingga darah yang lain tadi, kalau tadi kan la ilatin, bukan karena ilah penyakit. Karena kalau karena ilah, karena penyakit namanya darah istihadhah. Kalau karena kelahiran, wiladah, maka namanya darah nifas. Maka ini darah haid, bukan karena itu. Dan kemudian warna darah. Walau qawluhu walau nuhu aswadu. Warnanya adalah hitam. Darah haid sini sebutkan warnanya hitam. Sebenarnya ada beberapa warna ya. Ada beberapa warna. Tapi di sini warna yang paling kuat ya, atau warna asal atau warna paling kuat ini adalah apa? Hitam. Karena nanti ada warnanya merah, kemudian kuning, ada keruh, ya. Itu ada warna-warna yang lain. Dan dia nanti juga punya beberapa sifat, ya. Ya, misalnya kental, kemudian apa, bau busuk. Nah, itu nanti ada kombinasi antara warna dan sifat-sifatnya. Nanti ada bahasa, coba kita lihat kalau nanti dibahas di ibarah selanjutnya. Walau nuhu aswadu, ini warna terkuat ya, warna asalnya itu adalah hitam. Muhtadimun laza'un laisa fi aksari nusakhil matni wa fi sifat wa fi sihahi atau sohah ya, wa fi sohahi ihtadama adamu istadat humratuhu hatta iswada hatta swada. Wa laza'at hunnaru hatta ahraqathu. Warna hitam muhtadim. Muhtadim. Ya, muhtadim di sini sebutkan laisa fi asarin nusakhil matan. Tidak ada di sebagian besar yaitu sarah matan, redaksi matan. Di Kamus As-Sihah disebutkan yang ihtadama dam itu maksudnya istadat humratuhu, yaitu sangat merah sehingga menjadi hitam. Kemudian ladaat hunar, ini maksudnya adalah ahrokathu membakar, panas. Baik, di Hasyiah Al-Bajuri disebutkan kalau muhtadim di sini di, lebih bagusnya dimaknai yaitu saditul haroro, sangat panas. Karena kalau ditafsirkan dengan hitam, tadi kan kalau kata Asy-Syarih muhtadim itu hitam, sangat merah sehingga menghitam. Padahal tadi kan sudah disebutkan bahasanya launuhu aswadu muhtadim. Berarti aswad sudah hitam, muhtadim hitam. Ini yang ada takror di sini. Maka kata Al-Bajuri dimaknai lebih pasnya yaitu panas, sangat panas. Kemudian kalau laza itu maknanya adalah yaitu menyakitkan, membuat rasanya sakit, maksudnya seperti itu, membuat sakit, menimbulkan rasa sakit. Itu tadi tentang darah haid. Kemudian wan nifasu, sekarang darah yang kedua, jenis kedua darah nifas. Wadamu al khariju akibah al wiladati, yaitu darah yang kharij keluar akibah al wiladah, setelah terjadinya kelahiran. Maksud dari akibah itu adalah dia keluar setelah melahirkan. Batasnya berapa lama setelah melahirkan? Apakah harus langsung ataukah sehari, dua hari? Karena orang melahirkan tidak langsung, bisa jadi tidak langsung keluar darah. Orang melahirkan tidak keluar darah, besok tidak, besok tidak, besok tidak, sepekan baru keluar darah. Nah, apakah darah ini nifas? Padahal sini disebutkan al-kharitu akibah al-wiladati. Ya. Maka dhabit dari al-aqibah yaitu datang setelahnya, yaitu setelah melahirkan adalah yaitu sebelum 15 hari. Sebelum 15 hari dari melahirkan. Itu masih dihukumi nifas. Ya, misalnya dia satu pekan setelah melahirkan keluar darah, maka ini dihukumi nifas. Ini masih darah nifas karena di bawah 15 hari. Kasus lain misalnya dia melahirkan 20 hari kemudian keluar darah, ini bukan darah nifas karena sudah lewat 15 hari. Jadi masih dianggap darah nifas kalau dia kurang dari 15 hari. Kalau lebih berarti ya darah lain-lain, nanti bisa darah haid. Sehingga ketika seorang tadi melahirkan, kemudian 10 hari kemudian baru keluar darah. Maka 10 setelah melahirkan ini kan dia tidak nifas, ya, dia tidak nifas dia. Karena belum keluar darah. Baik, kemudian kita lanjutkan sarahnya. Fal kharicu ma'al waladi au qablahu la yusamma nifasan. Maka darah yang keluar bersamaan, berbarengan dengan janin bayi ma'al walad au atau qablahu, qablal tadi keluarnya anak janin. La yusamma nifasan, tidak dinamakan nifas. Jadi misalnya pas melahirkan bayinya keluar bersama dengan darah. Ini darahnya bukan nifas. Darahnya bukan nifas. Atau belum lahir ya, masih kontraksi, masih proses dan keluar darah. Ini bukan darah nifas. Ya, bukan darah nifas. Maka karena darah nifas tadi adalah patokannya darah yang keluar setelah melahirkan, setelah rahim kosong. Setelah apa? Rahim kosong. Jadi selama rahim itu masih ada di situ janin, maka darah yang keluar itu tidak dihukumi nifas. Darah dihukumi nifas jika rahimnya sudah kosong. Jadi bayi sudah lahir, rahim kosong, keluar darah, itu darah nifas. Maka kalau misalnya kembar, bayinya double, maka setelah bayi pertama lahir, masih ada bayi yang kedua di rahim, kemudian keluar darah. Bayi kedua masih ada, maka ini bukan darah nifas. Jadi harus kosong dulu. Jadi harus anak yang kedua harus lahir, sehingga rahimnya kosong. Habis itu kalau keluar darah, dihukumi nifas. Sehingga kalau dia belum keluar darah nifas, ya dia masih suci. Nah, seperti itu masalahnya kan, hukumnya nanti dampaknya dia masih suci. Sehingga hukumnya kan berbeda antara orang yang terkena nifas dengan yang suci. Terkait dengan kewajibannya, kemudian terkait dengan apa larangan-larangannya. Wa ziyadatu al-ya'i fi aqibah lughatun qalilatun. Tadi ini kan Musari mengatakan al-kharicu aqibah. Ya. Ada juga yang ditambah ya aqib. Gitu kan. Ini bisa, tapi itu lughah bahasa yang sedikit. Wal-aksaru hadfuha. Bahasa yang banyak digunakan, ya-nya dihilangkan, sehingga bacanya aqibun, aqibah. Ya. Qaf-nya tanpa ada tambahan ya setelahnya. Kalau ditambahi boleh, tapi ini bahasa yang sedikit. Ini enggak ada kaitannya dengan hukum bahasanya, cuma apa? Bahas lafaz. Ya, kadang pensyarah kan seperti itu ya. Ini lafaz ini seperti ini ya. Hanya bahas lafaz ini lebih fasih ya, daripada lafaz yang itu. Kemudian yang ketiga, wal istihadatu darah istihadah aidamuha wadam, yaitu darah al-kharijun keluar fi ghairi ayamil haidi wan nifasi la ala sabili sihati. Sekarang darah istihadah yaitu darah yang keluar bukan pada hari-hari haid dan hari-hari nifas. Ya. Hari-hari haid ada hari-harinya, hari-hari nifas ada hari-harinya. Kalau di luar hari-hari itu, maka itu darah mustahadhah. La ala sabili sihah. Bukan dalam keadaan sehat, tapi karena penyakit. Ya. Ya, kemudian hari-hari haid itu seperti apa, hari-hari nifas pertama, ya nanti akan dibahas di ibarah-ibarah selanjutnya ya. Yang intinya kalau darah haid apa? Dia apa? Minimalnya sehari semalam 24 jam. Kalau darahnya kurang dari itu ya dari istihadhah. Dan maksimal 15 hari. Lebih dari itu ya Ini bukan darah haid. Nanti akan dibahas di ibarat selanjutnya. Kemudian wa aqallul haidi zamanan, minimal haid zamanan waktunya, yaitu rentang waktu keluarnya darah haid minimalnya adalah yaumun wa lailatun, satu hari satu malam, ai miqdaru dzalika, ukuran haid tersebut. Ai miqdaru dzalika, ada kelanjutannya. Ai miqdaru dzalika, ukuran dari sehari semalam itu, wa huwa arba'un wa isruna sa'atan, 24 sa'atan jam, ala litisoli al-mu'tadi fil haidi. Jadi satu hari satu malam, kalau dibuat waktu jam, ada 24 jamnya. Ya, maksudnya satu hari satu malam itu bisa dihukumi darah haid kalau dia apa? Itisol. Dia bersambung al-muqtad bil haid. Dia bersambung menurut apa? Muqtad kebiasaan dari haid. Maksudnya kalau satu hari satu malam itu tidak bisa dihukumi haid kecuali dia nanti dia darahnya bersambung. Karena satu hari satu malam ada 24 jam. Untuk mencapai 24 jam, darahnya harus itisol. Maksudnya itisol bagaimana? Dia keluar terus. Selama 24 jam keluar. Misalnya mulai sekarang jam 6 pagi sampai besok jam 6 pagi darah masih keluar terus. Tapi keluar di sini bukan keluar apa, mengucur gitu, enggak ya, enggak ada syarat gitu, maksudnya kalau mengucur itu nanti habis darahnya. Jadi apa, maksudnya itisol itu bersambung, seandainya diletakkan yaitu kapas di farji perempuan itu tidak terkotori, kapasnya masih terkotori, maka itu berarti keluar darahnya. Nah, misalnya dalam jangka waktu rentang waktu tertentu dia dicek. Maka itu selama masih ada berarti dia berarti masih keluar darahnya ya. Asalkan pokoknya kotor gitu aja. Terkotori oleh darah. Jadi bukan maksudnya bukan terus keluar terus 24 jam kan enggak mungkin ya. Sakit kalau itu enggak bisa apa? Bisa kehabisan darah. Maksudnya adalah tadi bersambung dari sekarang jam 6 sampai besok jam 6 itu masih dia keluar darah, artinya seandainya diletakkan kapas itu kapasnya terkotori. Kemudian wa aksaruhu khomsata asyara yauman bilayaliha, maksimal haid yaitu 15 hari 15 malam. Fa in zata alaiha, jika lebih dari itu, fa huwa istihadotun, maka itu darah istihadoh. Ya, jadi minimalnya itu 24 jam. Ya. Ya, jadi yang menjadi inti adalah 24 jam. Baik itu 24 jam terjadi satu hari satu malam atau beberapa hari. Ketika dia terputus dengan syarat tidak lebih dari 15 hari. Karena wa aktsaruhu maksimal adalah 15 hari. Sehingga dia misalnya keluar darah dari subuh sampai zuhur. Habis itu ba'da zuhur sudah enggak keluar darah, seterusnya berhenti. Berarti enggak ada 24 jam. Ya. Enggak ada 24 jam. Ya. Atau misalnya keluar darah 2 hari. Hari pertama keluar 5 jam, hari kedua keluar 3 jam. Total 8 jam. Habis itu berhenti terus. Berarti belum 24 jam, ini darah istihadah. Jadi darah haid minimalnya 24 jam. 24 jam ini bisa terjadi satu hari satu malam. Sarannya berarti itisol. Kalau putus, nggak mungkin 24 jam sehari semalam. Karena sudah maksimal 24 jam sehari semalam. Kalau di situ ada diselai putus, maka tidak tercapai. Bisa juga 24 jam itu terjadi, yaitu gabungan dari beberapa hari. Hari pertama 2 jam, hari ketiga, kedua 3 jam, sudah 5. Ya, kemudian hari ketiga misalnya 10 jam, 15. Ya, hari berikutnya 10 jam, 25. Oh, udah haid. Selama belum lewat dari 15 hari. Jadi selama belum 15 hari atau maksimal 15 hari itu di situ darahnya ketika dihitung kalau dia terputus dihitung 24 jam itu darah haid. Kalau kurang dari itu maka bukan bukan darah haid. Maka darah istihadhah karena syarat dari darah haid tadi minimalnya adalah 24 jam. Dan maksimalnya wa aktsaruhu khamsata asyara yauman. Kalau lebih dari 15 hari, kata beliau ini namanya fawa istihadotun. Kemudian yang terakhir, waghalibuhu dan umumnya, darah haid itu adalah situn au sab'un. Biasanya keluar darah itu sekitar 1 pekan, yaitu 6 hari atau 7 hari. Wal mu'tamadu fi dzalika al istiqra'u. Mu'tamad di sini maksudnya adalah sandaran hukum. Dasarnya apa? Adalah al-istiqra, penelitian. Berdasarkan penelitian. Penelitiannya Imam Asy-Syafi'i. Penelitian dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Rahimahullah ta'ala. Ya, ini sudah kita selesaikan tentang darah haid. Minimalnya 24 jam. 24 jam bisa terjadi dalam satu hari semalam, berarti bersambung terus. Bisa pula terjadi dari beberapa hari yang dia terputus-putus. Artinya sehari itu tidak keluar full, hanya beberapa jam, hari berikutnya beberapa jam, hari berikutnya beberapa jam. Ya. Kemudian tidak lebih dari 15 hari, ketika dijumlah totalnya 24 jam, maka itu darah haid. Kemudian maksimalnya 15 hari. Kalau lebih dari itu berarti darah istihadhah. Kemudian umumnya adalah 6 hari atau 7 hari. Ya, demikian untuk pertemuan kali ini. Ya, kemudian untuk pertanyaan yang kemarin. Kemarin ini yang hewan hidup seperti tikus basah kemudian tersentuh oleh kita apakah najis? Sudah kemarin ya. Karena ini kalau bukan anjing dan bukan babi maka tidak bukan najis. Sehingga dia selama masih hidup bukan bangkai maka dia tidak najis. Tersentuh tidak menyebabkan najis. Kopi luwak. Nah kemarin sudah dibahas ya. Kalau dia biji-bijian masuk kemudian keluar. Keluarnya itu kalau masih posisi keras, kemudian kalau misalnya ditanam, dia masih bisa tumbuh, maka dia mutanajis. Jadi hukumnya mutanajis bisa dibersihkan dengan dicuci. Allahu a'lam bishawab. Hukum tai cicak, ya, semua kotoran itu najis ya. Ya, semua kotoran najis. Air kencing ataupun kotoran berak dari hewan semuanya najis, baik itu yang dimakan yang bisa dimakan dagingnya ataupun tidak. Masalah nanti dimakfu atau tidak itu pembahasan tersendiri. Kemudian selimut terkena mazi tidak sempat kita cuci. Lalu sudah mengering dan tidak terlihat lagi. Berarti najis hukmiyah ya. Najis hukmiyah harus dibasuh satu kali. Lalu masalahnya selimut tersebut mengenai pakaian kita, apakah pakaian kita juga ternajisi? Nah, kembali lagi ke kaidah kemarin, bahasanya jaf dengan jaf, kering dengan kering, kalau bersentuhan tidak menyebabkan najis. Karena tidak ada intikal najis. Ya, kaidahnya seperti itu. Jadi perpindahan najis itu ketika ada basah dari kedua belah pihak atau satu pihak. Keadaannya adalah seperti itu. Kalau semuanya kering maka tidak ada perpindahan najis sehingga dihukumi suci. Apakah najis mughalladzah beserta cara mensucikannya ini hanya berlaku untuk jilatan anjing dan babi pada wadah dan tidak berlaku pada selain wadah, misal pada pakaian karena dalam syarat disebutkan wadah. Ini berlaku juga pada yang lainnya. Ya ini sama tadi. Kalau menyentuh anjing yang bulunya kering dan tangan kita kering, tangan kita juga kering. Berarti tangan kita tidak otomatis najis. Ya tadi asalkan kering dengan kering maka tidak ada perpindahan maka tidak terjadi najis. Ya tapi akan harus di apa? Pastikan itu dia kering atau tidak. Intinya kalau ada basahnya maka menjadi najis. Ibarah mengguyur benda najis. Yang dimasukkan tohiroh itu benda yang diguyur. Ya, tadi sudah yang dimasukkan tohirotun itu tadi benda diguyuri. Ini tadi sudah ana ulangi lagi ya. Jadi tadi kan mungkin apa tidak pas mungkin bacanya. Jadi tohirotun di situ kan apa? Khobar dari isim isim ana. Jadi dia apa? Untuk menerangkan husalahnya. Husalah itu menjadi suci setelah mahalnya disucikan. Nah, dia tohiroton ini adalah keterangan untuk husalah. Ana husalatan najasati. Bahasanya husalah bekas air yang digunakan untuk menghilangkan najis ba'da setelah toharotil mahal. Setelah sucinya benda yang maksul, yang al-mahal al-maksul, yaitu benda yang terkena najis tadi sudah suci, tohiroton. Ya, tohiroton tadi ke husalah ya. Jadi dia menjadi suci, tapi tidak mensucikan. Ya, karena dia apa? Mustakmal. Kalau nanti dia suci mensucikan, dia ibaratnya pakai tohur. Ya, biasanya pakai apa? Tohurun. Tohurun itu sih mensucikan. Kalau tohir saja itu suci. Ya, nanti biasanya itu tidak mensucikan. Biasa dipakai seperti itu pakai tohir. Maka di sini husalah tadi yang kita tampung itu dia apa? Tohir suci memang. Tapi tidak mensucikan, tidak bisa digunakan untuk menghilangkan najis ataupun mengangkat hadas. Ya, digunakan apa ya? Digunakan yang lainnya. Ya, tapi suci, artinya suci kalau mengenai benda lain tidak menajiskan. Ya, karena dia suci. Jadi tohirah di situ dia apa? Khobar dari ana, ya, keterangan untuk usalah. Mungkin kalau tadi penyampaiannya kurang pas, tadi kan sudah kita ulangi. Kemudian khomer yang tidak termuliakan harus ditumpahkan. Iya, maksudnya dibuang, ya tentunya dengan apa? Yang melakukan adalah yang punya wewenang. Intinya tadi ada menimbang maslahat dan mudharatnya. Kalau dia punya kekuasaan untuk membuangnya ya dibuang. Karena ini apa? Tidak dimuliakan. Tidak muhtaram tadi. Seorang wanita keluar darah haid selama 2 hari saja yang total keluaran tidak sampai 24 jam. Yang artinya bukan darah haid, bagaimana hukum kewajiban sholat yang ditinggal di 2 hari yang dia sangka haid padahal bukan. Ya intinya kalau dia tidak melakukan berarti diqadha. Tetapi hukumnya kalau seorang itu misalnya dia sudah suci pada dasarnya dia melakukan sholat. Ya, nanti kalau dia salah sangka, ya dia harus mengkodok. Karena ketika dia itu posisi mustahadhah, masih diwajibkan untuk apa? Sholat. Jadi berarti hutang, dia harus dikodok. praktek tayamum ya, coba nanti insyaallah. Atau kirim video atau kita coba. Maksud itisal dalam haid apakah tiap hari berturut-turut harus keluar darah? Sehingga jika selama satu hari lebih 24 jam sama sekali tidak keluar darah itu bukan dihukumi haid. Apakah tiap hari berturut-turut harus keluar darah? Sehingga jika selama satu hari lebih dari 22 jam sama sekali tidak keluar darah itu bukan dihukumi. Saya belum bisa memahami ini. Maksudnya, maksud itisal itu adalah gini. Jadi kan sehari jeda satu hari. Ya, itisal itu satu hari satu malam, dia dua, selama 24 jam itu keluar terus darahnya. Tadi sudah kita sebutkan ya, dengan kapas tadi ya. Ya, kalau terjeda maksudnya gini. Kalau misalnya sehari ini sudah keluar berturut-turut itisol satu hari satu malam 24 jam berarti sudah darah haid. Kemudian nanti setelahnya misalnya berhenti gitu ya, kosong. Hari setelahnya kosong maksudnya. Lalu setelahnya kosong nanti kemudian haid lagi. Nah, insya Allah nanti kita bahas di apa ketika sudah masuk membahas tentang apa. Darah haid tadi baru definisi karena nanti ada di situ ada beberapa perincian sehingga biar tidak memakan waktu. Ya nanti intinya seperti itu itisal. Ya demikian kita cukupkan karena waktunya sudah lewat. Insya Allah yang lainnya bisa kita apa lanjutkan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.